Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiith wa aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya mu'allima Ibrahim alimni wa mufahima Sulaiman fahimni. Likhwati fillah, pada pekan yang lampau kita masih tentang penjelasan tafsir tentang kegelapan, dan saya melihat banyak istilah-istilah bahasa Arab yang mungkin sulit untuk dipahami bagi para pemula seperti kita. Maka saya akan mengambil apa-apa yang sekiranya dapat kita pahami dan manfaat insyaAllah tabaraka ta'ala. Maka pada malam hari ini kita lompati pada halaman ke-50 tentang pembagian manusia dalam menerima petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Halaman ke-50 berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Qultu an-nasu fil huda alladhi ba'atha Allahu ta'ala bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam arba'ata aqsam." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia jika dikaitkan dengan petunjuk yang dibawa oleh para rasul yang dikirimkan oleh Allah SWT melalui para rasulnya, maka manusia dalam hal petunjuk ini terbagi menjadi 4 bagian. Dalam menyikapi petunjuk yang Allah kirimkan melalui rasulnya, manusia terbagi menjadi 4 bagian. Qad istamalat alaihim hadhil ayat, maka ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah dari awal telah mencakup 4 jenis manusia ini. Min awwali surati ila huna, dari awal surat hingga sehingga di sini. Al-qismul awal, adapun pembagian manusia pertama, qabiluhu zahiran wa batinan, merekalah yang menerima apa yang dibawa oleh para rasul zahir dan batin. Merekalah orang-orang beriman. Mereka menyikapi apa yang dikirimkan Allah berupa petunjuk melalui rasulnya dengan sikap menerimanya, menerima zahir dan batin. Wahum nau'ani, dan orang-orang beriman ini yang menerima risalah para nabi dan rasul, mereka terbagi menjadi 2 bagian. Ahaduhuma ahlul fiqhi fihi wal fahmi wat ta'lim, yang pertama adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mampu mengajarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Ini tingkatan yang pertama dari orang-orang beriman. Wahum al-a'immah, mereka itulah para ulama. Alladzina aqalu 'anillahi ta'ala kitabah wa fahimu muradah, mereka inilah orang-orang berilmu dari kalangan para ulama yang paham apa yang terdapat dalam kitab Allah tabaraka taala, apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa taala. Wa ballaghuhu ilal ummah, kemudian mereka menyampaikannya kepada umat. Jadi orang beriman ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah para ulama, para fuqaha yang paham dalam agama, memahami apa yang Allah inginkan dari perkataannya, dari sunnah nabinya, dan menyampaikannya kepada manusia. Kemudian tak sampai di situ, wastambatu asrarahu wa kunuzahu, mereka lah orang dapat menyingkap berbagai macam rahasia-rahasia yang terdapat dalam kalamullah, kalamur rasul, berbagai perbenaran ilmu yang tersimpan di balik huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang dibawakan oleh Allah dan rasulnya dalam kitab dan sunnahnya. Mereka pahami, mereka cerna. Fahaula, maka perumpamaan mereka ini, matalul ardi tayyibah, bagaikan tanah yang begitu suburnya. Allati qabilatil ma'a, tanah yang ketika turun hujan dia menerima hujan, menyerap hujan. Fa'anbatatil kala awal ushbal kathir, maka dia menumbuhkan rumputan, menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman. Far'an nasu fihi war'at an'amuhum, maka manusia mengambil manfaat daripada apa yang ditumbuhkan oleh tumbuh-tumbuhan ini untuk diri mereka. Sebagian mereka makan, sebagai rezeki bagi mereka, sebagian mereka berikan untuk makanan ternak-ternak mereka. Inilah perumpamaan tanah yang subur, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Turun padanya hujan, dia serap, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan itu manusia mengambil manfaat daripada segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik bagi mereka, untuk konsumsi mereka dan untuk pakan bagi ternak-ternak dan hewan-hewan mereka. Wa akhadhu min dhalikal kala al-ghidha'. Dari rumputan tersebut mereka mengambil makanan. Ya. Wal quta. Berbagai macam bentuk makanan, ada makanan yang sifatnya makanan pokok, ada yang bukan makanan pokok. Wad dawa'. Dari berbagai macam tumbuhan tersebut, ada yang bersifat sebagai terapi, sebagai obat-obatan, tanaman-tanaman herbal, wasa'ira ma yasluhu lahum, dan berbagai macam hal-hal yang dapat bermanfaat bagi mereka. Jadi ini antara perumpamaan bagi orang-orang yang menerima syariat Allah, ya, risalah nabinya, zahiran wa batinan, batinan terbagi dua. Pertama adalah ahlul fiqhi, al-ulama, ya, yang mereka paham terhadap apa yang Allah katakan, apa yang dinyatakan nabinya, memahami, ya, rahasia-rahasia tersimpan dalam berbagai macam nas-nas kalamullah, kalamur rasul. Mereka lah yang menyampaikan kepada manusia. Bagaikan perumpamaan tanah begitu suburnya, menyerap hujan, menumbuhkan tumbuhan, yang dari tumbuhan inilah manusia mengambil berbagai macam manfaat. Ada sebagai pakan mereka, pakan ternak mereka, sebagai obat-obatan mereka, ya, dan seterusnya. An-naw'u tsani, ada pun jenis yang kedua daripada orang-orang beriman yang menerima syariat zahiran wa batinan, hafizuhu wa dhabatuhu, mereka lah para penghafal, yang mereka menghafalkan apa yang dibawa Rasul, apa yang diturunkan Allah, menghafalkannya dengan tepat, wa dhabatuhu wa ballaghu alfadhahu ila ummah, mereka menghafalkan dengan redaksi yang tepat, kemudian mereka sampaikan kepada umat. Fahafidhu alaihimun nusus, mereka lah yang menjaga nas-nas agama, mereka lah menjaga Al-Quran agar tidak hilang dari muka bumi, mereka lah para qurra al-muqri, yang bacakan kepada manusia Al-Quran, ya, mereka lah para ahlul hadis, yang menyampaikan kepada manusia hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysu min ahli al-istimbati wal fiqhi, walaupun mereka tidaklah mencapai taraf peringkat yang pertama, bukanlah mereka ahlu al-istimbat, orang-orang yang mampu memahami apa-apa yang dibalik daripada nas dan syariat, ada rahasia daripada apa yang dibalik nas-nas. Mereka tidak mampu untuk mengorek daripada nas, menghasilkan hukum, ya, mengambil saripatinya, mereka tak mampu. Mereka hanya sampai pada tingkat menghafalkan Quran, kemudian mengajarkannya kepada anak-anak yang di bawah mereka, kepada generasi yang di bawah mereka, dengan makhraj yang tepat, suara yang benar, ya, tajwid yang lurus. Mereka yang menukil hadis-hadis Nabi SAW, menyebarkan hadis-hadis Nabi SAW, tapi mereka bukan ahli al-fiqh, mereka bukanlah para ulama al-muhaqqiqun, yang paham apa maqasidus syara', apa tujuan agama, apa rahasia di balik nas-nas yang dibawa oleh Rasul. Ya, ini adalah orang-orang yang beriman yang merupakan tingkat kedua. Ya. Jadi mereka laisu min ahli istinbati wal fiqhi fi muradis syari'. Mereka tidak dikatakan ahli dalam memahami nas-nas, mengambil intisari hukum, mereka tidaklah pula mengetahui tujuan-tujuan syariat. Ya. Fahum ahlu hifdhin wa dhabtin wa ada'in lima sami'uhu, mereka lah para penghafal. Ya, baik-baik menghafalkan Quran, baik menghafalkan hadis. Mereka hafalkan dengan baik, dengan tepat, kemudian mereka sampaikan hal tersebut kepada orang-orang di belakang mereka, di bawah mereka. Mereka sampaikan apa yang mereka dengar. Jadi ini tingkatan yang kedua. Ya, semuanya baik, walaupun sebagian lebih baik daripada yang lain. Semuanya berguna, walaupun sebagian lebih berguna daripada yang lain. Wal awwaluna ahlu fahmin wa fiqhin wa istinbat. maka bagian yang pertama mereka lah para ulama, ahli hukum, ahli fiqih, ahli istinbat, yang mengambil intisari hukum, ya, mengorek berbagai macam bentuk rahasia-rahasia yang tersimpan dari segala macam nas-nas syariat, yang mengetahui hikmah-hikmah daripada apa yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa itharatin lidafatihi wa kunuzihi. Mereka yang dapat menyebarkan berbagai macam kekayaan intelek yang tersimpan dalam nas-nas tersebut. Ya. Wa hadha an-naw'u ats-tsani, adapun jenis yang kedua. Bimanzilatil ardi allati amsakatil ma'a linnas. Bagaikan perumpamaan tanah yang dia mampu menahan air bagi manusia. Fawaraduhu wa syaribu minhu wa saqaw minhu an'amahum wa zara'u bih. Perumpamaan ulama-ulama yang menghafalkan nas-nas ini, menyampaikannya kepada manusia walaupun mereka tidak sampai kepada tingkat yang pertama, bagaikan perumpamaan tanah yang mampu menahan air. Jadilah dia kantong-kantong air, wadah-wadah air, jadilah dia kolam-kolam, jadilah dia ya telaga-telaga yang bermanfaat untuk manusia. Fawraduhu, orang-orang bisa mengambil air daripadanya. Wasyaribu minhu, untuk mereka minum. Wasaqaw minhu an'amahum, mereka bisa mengairi dari air tersebut sawah ladang mereka, memberi makan minuman ternak-ternak mereka. Wazarobih, inilah dia perumpamaan orang yang kedua. Yang pertama bagikan tanah yang begitu suburnya, menerima hujan, dia serap hujan, ya, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Ya, dia mampu menyerap hujan dengan baik, kemudian menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, bermanfaat bagi manusia. Tipe tanah yang kedua, dia tak mampu menyerap hujan, tapi dia mampu menahan air hujan. Sehingga jadilah kantong-kantong air, ya, sehingga orang pun bisa memanfaat daripadanya untuk minuman mereka, minuman ternak mereka, sawah ladang mereka. Ini tipe tanah yang kedua. Semuanya bermanfaat. Yang pertama inilah ulama-ulama ahlu tahqiq al-muhaqqiqun, ulama-ulama al-a'immah, para imam, ya, ahlu istinbat, ahlu fiqih. Yang kedua adalah ahlu hifzi, para hufaz, para penjaga hafalan Quran, hafalan hadis. Ya, dengan adanya mereka sampailah hadis kepada generasi setelah mereka. Dengan adanya mereka sampailah Quran kepada kita, walaupun mereka tidak memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman yang pertama yang begitu dalam. Subhanallah. Para sahabat pun tak sama, mereka bertingkat-tingkat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan perumpamaan antara Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas. Ya, dalam bab ini bagian perumpamaan yang pertama dan yang kedua. Ibnu Abbas bagian pertama, Abu Hurairah bagian kedua. Sampai kepada kita hadis dari Abu Hurairah begitu banyaknya. Tapi pemahaman tentang nas, tafsir Quran, tafsir hadis yang begitu dalamnya itu ada pada Ibnu Abbas. Subhanallah. Bahkan yang memahamkan jauhnya pemahaman mereka bagikan langit dan bumi. Tapi Abu Hurairah dengan beliau sampai kepada kita ribuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ahlul hifzi wal ahlul hifzi ya wal dhabti. Ibnu Abbas ahlu al-fiqhi wal istinbat. Begitulah perumpamaan manusia. Ada ulama-ulama masyaallah ya yang begitu dalam ilmu mereka, mengetahui sulubul ayat, apa yang di balik ayat, apa hikmah-hikmahnya, apa terkandung dalamnya. Ada sebagian para ulama, mereka penghafal Quran, mereka yang mentalqinkan Quran kepada orang-orang di bawah mereka, tapi mereka bukan sebagaimana orang pertama. Tapi semuanya bermanfaat. Ya. Ini bagian pertama terhadap risalah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menerimanya zahiran dan batinan, mereka terbagi dua. Ya, ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang pertama ada ahlu fiqhi, yang kedua ahlu dhabti wal hifzi, yang semuanya bermanfaat. faslun, fasal. Al-qismu tsani, adapun jenis manusia kedua dalam menerima, dalam ya menyikapi syariat yang dibawa oleh para rasul, agama yang dibawa oleh para rasul, bagaimana sikap mereka? Man raddahu zahiran wa batinan. Mereka lah orang-orang yang menolak syariat dibawa para rasul, yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara zahir dan batin. Mereka lah orang-orang kafir. Ya, jika kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah dari awal, Allah menyebutkan awal-awalnya orang-orang beriman, sifat-sifatnya. Ya, setelah itu orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi engkau, engkau beritahu mereka tak, engkau beritahu mereka tak beriman. Jadi manusia yang kedua yang menolak secara terang-terangan, zahiran wa batinan. Ya. Man raddahu zahiran wa batinan, yang menolak syariat ini, agama ini, risalah Nabi, ya, secara zahir maupun batin, luar dan dalam. Wa kafaru bih, mereka kafir dengannya. Walam yarfa bihi ra'san, tidak mau sedikit pun mereka menengadahkan kepala mereka untuk mendengarkan, mencerna nas-nas syariat. Ya, ini adalah jenis manusia yang kedua. Yang pertama orang-orang mukmin, dan mereka terbagi dua. Yang kedua orang-orang kafir. Wa haula'i aidan nau'an, mereka pun terbagi dua. Tak sama. Sebagaimana orang-orang beriman bertingkat-tingkat, orang kafir pun demikian. Ahaduhuma, bagian yang pertama daripada orang-orang kafir ini yang menolak secara zahir dan batin syariat Allah. Siapakah mereka? Arafahu wa tayaqqana sihhatah. Mereka lah yang tahu tentang kebenaran yang dibawa para rasul, meyakini kebenaran tersebut. Wa annahu haq, mereka tahu itu yang hak. Walakin, tetapi hamalahul hasad wal kibru, gara-gara hasad, gara-gara dengki, gara-gara sombong, ya. Wa hubbur riyasa, gara-gara ingin senantiasa menjadi pemimpin, tak mau dipimpin. Wal mulki, ingin menjadi penguasa, menjadi raja, tak mau menjadi rakyat jelata. Wat taqaddumu baina qaumih, ingin selalu di depan di antara kaumnya. Ala jahdihi wa daf'ihi ba'dal basirati wal yaqin. Mereka lah yang mengingkari syariat Rasul, agama Rasul, yang menolak setelah mereka melihat dengan mata hati mereka, dengan ilmu yang mereka miliki, itu adalah kebenaran. Ini orang kafir pertama ini, yang tahu apa ini bahwa Rasul itu benar. Ya, hak, yakin mereka. Tapi kenapa tak diterima? Karena sombong. Menerima kebenaran bagi mereka berat. Ya, sebagaimana Abu Jahal, tahu dia kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin, tapi berat karena kesombongan. Ya, datang seorang bertanya, wahai Abul Hakam, aku bertanya kepada manusia sejujurnya, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dibawa Muhammad? Apakah kau kira dia seorang pendusta? Apa kata Abu Jahal yang dipanggil Abul Hakam? Muhammad orang jujur. Apa yang dibawa dia benar, benar adanya. Lantas mengapa kau tidak mengikutinya? Kata Abu Jahal, inilah masalahnya. Dari dahulu kami senantiasa berseteru antara kabilahku dan kabilah Bani Hashim, selama-lamanya kami bersaingan dalam segala bab, apa yang mereka buat kami pun buat, sehingga kami bagaikan dua ekor kuda yang sedang berpacu, yang senantiasa sama seri, tak ada yang kalah, tak ada yang menang. Namun tiba-tiba Bani Hashim mengatakan kami punya nabi, sementara kami tak punya nabi. Bagaimana mungkin aku mengikutinya? Yang mengetahui kebenaran, sebagaimana Panglima Musayyib Al-Kadzab ketika datang sahabat Nabi Amr bin As, ya, Apa kata Amr bin As? Aku tahu, engkau tahu Musailamah itu bukan nabi, dia pendusta. Aku tahu, kata Amr bin As, engkau tahu Musailamah itu bukan nabi, dia pendusta, ya kan? Ya, aku tahu. Tapi pendusta dari Bani Hanifah, sukuku, kaumku, lebih kusukai daripada jujur Muhammad. Masalahnya apa? Fanatisme. Fanatisme golongan, kelompok. Inilah penyakit Yahudi. Ketika Salman di atas pohon kurma, ya, sedang memperbaiki kurma, dia mendengar tuannya sedang berbincang dengan saudaranya, ya, seputar Nabi Muhammad, tentang hijrahnya, kebenarannya. Berkatalah salah satu daripada mereka, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Apakah benar-benar dia yang termaktub dalam Taurat kita? Ya, benar. Apakah semua tentangnya ada? Ya, ada. Bagaimana sikapmu? Takkan mungkin kita mengikutinya. Dia dari Bani Ismail, sementara semua nabi-nabi kita dari Bani Ishaq. Ya, ini yang mengetahui kebenaran. Ya, tapi menolaknya sebagaimana Fir'aun. Ya, yang Musa berkata, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Engkau tahu Fir'aun, yang menurunkan semua musibah bencana ini yang berganti-ganti, ya, silih berganti adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau tahu wahai Fir'aun. Wa inni la'adhunnaka Fir'aun, la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura, aku yakin kau binasa. Bahkan berkata Fir'aun kepada Musa, ya, tatkala datang kepada Fir'aun bencana yang banyak, negerinya hancur porak-poranda, farsalna 'alaihimut tufan wal jarad, kami kirimkan kepada mereka banjir, ya, hama berupa belalang, wal kummal setelah belalang berupa kutu-kutu, wadhafade setelah kutu, kata-kata, waddam setelah itu semua air-air mereka menjadi darah, ayatin mufassalat sebagai tanda yang nyata. Sehingga berkatalah Fir'aun kepada Musa, lain ya Musa, ud'u rabbak, mintalah kepada Tuhanmu, lain kasyafta anna rijsa lanu'minanna lak, sekiranya kau minta kepada Tuhanmu dan dia singkap semua yang datang kepada kami berupa musibah ini, kami pasti akan beriman kepadamu. Wala nursilanna ma'aka bani Israil, kami akan lepaskan bani Israil, tidak akan berbudak lagi. Subhanallah. Allah angkat semuanya, bahkan dia kejar Musa dan bala dengan bala tentaranya. Kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa, mereka mengingkari dengan lisan-lisan mereka, sementara hati-hati mereka meyakini dengan siyakin-yakinnya hanya karena kesombongan belaka. Inilah orang kafir jenis pertama, mengetahui kebenaran meyakini tapi menolaknya karena kesombongan, karena hasad, karena dengki, karena ingin senantiasa menjadi pemimpin sebagaimana Abu Jahal, sebagaimana Fir'aun. Ya, Namrud dan lain-lainnya. Dengan itulah mereka menolak kebenaran. Dan ini penyakit para bangsawan, penyakit para hartawan, al-mala' yang memiliki kekuasaan, jabatan, kekayaan. Ini penyakit mereka. Mereka lah yang paling banyak menjadi musuh-musuh dalam dakwah. Kalau kita perhatikan dalam Quranul Karim, tiap kali kita membaca Al-Quran tentang musuh-musuh para nabi, semuanya Allah sebutkan dengan kata-kata al-mala'ul ladzina kafaru. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi, berkatalah kaum elit, para pembesar, orang-orang kafir dari kaumnya. Ini musuh-musuh nabi, bukan orang-orang yang lemah. Ini musuh-musuh dakwah. Ini provokator-provokator dalam dakwah. Ya, ini yang jenis pertama daripada orang kafir. An-nau'ul tsani, jenis yang kedua dari orang kafir yang menolak terang-terangan, atba'u ha'ula, mereka lah para pengikut jenis orang-orang kafir yang pertama. Yang pertama para petinggi kaum elit, para penguasa. Ya, sebagaimana Qarun dan Haman dan Firaun. Yang pertama, yang kedua para pengikut-pengikut mereka. Alladzina yaqulun, yang mereka hanya pandai berkata, haulai sadatuna wa kubarauna, mereka lah para pemimpin kami, para pembesar kami, wahum a'lamu minna, tentu mereka lebih mengetahui daripada kami, bima yaqbalunahu wa ma yardunahu, mereka lebih paham apa yang mereka terima, apa yang harus mereka tolak dari risalah para nabi. Walana uswatun bihim, mereka lah para ya figur-figur dan panutan-panutan kami, ikutan kami. Walana raghabu bi anfusina an anfusihim, tak akan mungkin kami melangkahi mereka, tak akan mungkin diri-diri kami melampaui diri-diri mereka. Walau kana haqqan lakanuhum ahluhu, kalaulah apa yang dibawa Rasul itu benar, pastilah pemimpin kami lebih layak untuk menerimanya terlebih dahulu. Hum ahluhu wa aula biqabulihi, mereka lah yang lebih layak menerimanya. Ya, mereka lebih paham. Kami hanya mengikuti mereka. Kalau ini bawa para Rasul itu benar, tentulah pemimpin kami lebih tahu, lebih mengerti daripada kami. Mereka lah pemimpin kami, pembesar kami, lebih berakal. Kami ini orang-orang jahil. Kami terima bersih saja apa yang mereka katakan, itu kami katakan. Ahlu taqlid, inilah ahlu taqlid yang hanya sekedar membebek, mengikuti secara membabi buta. Inilah kata alim ulama kami ini, kata kiai-kiai kami ini, kata para tuan guru kami. Ya, yang kau bawa itu aneh, meskipun kau bacakan hadis, kau bacakan ayat, tapi aneh, tak dipahami oleh tuan guru kami, tak dipahami oleh alim ulama kami. Tak akan mungkin engkau lebih paham daripada alim ulama kami. Inilah lisanul hal dan lisanul maqal mereka. Ya, wahaula, mereka ini jenis yang kedua daripada orang kafir ini yang menolak secara zahir dan batin, bimanzilatid dawabi wal an'am, perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan ya tunggangan-tunggangan dan binatang-binatang ternak, hanya sekedar ditunggangi, hanya sekedar untuk dimakan, disantap. Yusaquna haitsu yasuquhum ra'ihim, mereka hanya akan mengikut sebagaimana pengembala menggiring mereka kemana. Kata pengembala, ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Ya, inilah alhamajur ru'a, kata Ali. Alhamajur ru'a, mereka lah orang-orang yang tak tahu kecuali hanya mengikuti buta kemana arah angin. Ya, bagaikan kambing-kambing yang tak paham diseru oleh pengembala, ikut tapi tak paham apa yang dikatakan pengembala. Masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'an nida'an. Perumpamaan orang-orang kafir, bagaikan perumpamaan orang ya, yang meneriakkan teriakan-teriakan, seruan-seruan di hadapan sekawanan kambing-kambing yang mereka tak paham apa yang diseru, sekedar ikut saja. Kambing itu tak tahu apa yang diungkapkan oleh penyeru, tapi dia ikut. Jenis manusia kedua, ahlu taqlid. Ya, wahumul ladzina qala Allah 'azza wa jalla fi, mereka ini yang kelak Allah akan katakan tentang mereka di hari kiamat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 197, idz tabarru alladzina tubi'u, ingatlah tatkala berlepas diri orang-orang yang diikuti para pemimpin ya, berlepas diri minal ladzina tabau, daripada orang-orang yang mengikuti mereka, ahlu taqlid, para pengikut. Ingatlah pada hari para pemimpin berlepas diri para pengikut-pengikut mereka. Wara'ul azab, ketika mereka melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, ketika terputus segala macam sebab bagi mereka untuk saling tolong-menolong. Terputus. Di akhirat tak bisa pemimpin mereka membantu mereka sama sekali. Tak bisa mendukung mereka. Mereka pun tenggelam dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina ittaba'u, berkatalah orang-orang yang mengikut ahlu taqlid, law anna lana karratan, kalaulah kami diberikan kesempatan hidup kembali, fanatabarru'a minhum, kami akan lepas diri dari para pemimpin-pemimpin yang membuat kami tersesat, menyesal ketika nasi telah menjadi bubur. Inilah bahayanya ahlu taqlid. Pokoknya kami terima bersih, apa kata mereka itu kami katakan. Tak digunakan akal sehat, menimbang wahyu, dalil. Pokoknya terima bersih. Ya, subhanallah. Kalau mereka melihat azab, terputuslah segala sebab. Ya, saling tolong menolong antara mereka. Berkatalah orang-orang yang mengikuti ini, lau anna lana karrah, sekiranya kami boleh balik ke dunia, dihidupkan kembali, ya, tabarra'na fana tabarra'a minhum kama tabarra'a minna, kami pasti akan berlepas diri, takkan pernah mau ikut mereka sebagaimana mereka hari ini berlepas diri daripada kami. Kadzalika yurihimullah, demikian Allah tampakkan kepada mereka a'malahum, amalan-amalan mereka, hasaratin alaihim, hanyalah merupakan penyesalan belaka atas mereka. Wa ma hum bi kharijin minan nar, mereka takkan pernah keluar dari api neraka. Wa qala ta'ala fihim, mereka lah Allah katakan tentang mereka, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar, ingatlah pada hari dibolak-balikkan wajah mereka dalam api neraka. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana, aduhai, ata'anallaha wa ata'anar rasul, kenapa dahulu kami tak mau patuh taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qalu, mereka pun berkata, rabbana, wahai Tuhan kami, ata'na sadatana wa kubara'ana, dulu kami benar-benar patuh taat, taklid buta kepada para pemimpin kami, pembesar kami, fa'adalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami hari ini. Ternyata mereka yang menggiring kami ke tempat ini, adzalluna sabila, mereka yang membuat kami tersesat jalan. Rabbana, Tuhan kami, atihim dhi'faini minal adzab, timpakanlah kepada mereka, mereka ini azab yang berlipat ganda, lebih banyak daripada azab kami. Ini doa mereka hari kiamat. Di dunia terima bersih, terima beres. Apa kata mereka itu, kata kami? Di akhirat, ya Allah, timpakanlah mereka azab dua kali daripada kami. Mereka lah sebab kami tersesat. Wal'anhum laknan kabir, ya Tuhan, laknatlah mereka, sumpah serapahlah mereka, laknat yang besar. Inilah ucapan mereka kelak di hari kiamat. Siapa mereka? Ahlu taqlid. Wa qala ta'ala fihim, mereka lah Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza tahajjuna fin nar, tatkala mereka saling berdebat di neraka, fayaqulud du'afa'u, berkatalah orang-orang lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang dahulu sombong yang menguasai mereka, pemimpin mereka, inna kunna lakum taba', bukankah kami dahulu ikut kalian, fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar, kira-kira mampukah kalian menyelamatkan kami, menjauhkan kami daripada keberuntungan kami di neraka ini, naas kami di neraka ini. Qala alladziina istakbaru, berkata orang-orang yang dahulu tokohkan, yang sombong menguasai mereka, inna kunna fiha, mohon maaf, kami tak bisa menyelamatkan kalian, kita semua sudah sah menjadi penghuni neraka ini. Innallaha qad hakama bainal ibad, sesungguhnya Allah telah memutuskan hukuman antara hamba-hambanya. Wa qala fihim, mereka lah orang-orang Allah katakan, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq, inilah dia, rasakan, inilah neraka yang membakar, yang panas, ya. Wa akharu min syakli azwad, dan berbagai macam hukuman-hukuman lain yang mirip-mirip satu sama lain. Hadza faujun muqtahimun ma'akum, inilah rombongan yang beriring bersama kalian. La marhaban bihim, tak ada ucapan selamat datang untuk kalian. Sebagaimana di surga dikatakan ketika masuk surga, salamun alaikum tibtum, selamat kalian orang-orang yang baik. Untuk ahli neraka, la marhaban bikum, tak ada ucapan selamat untuk kalian. Innahum salun nar, sungguh mereka benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka. Qalu bal antum la marhaban bikum, ya. Jadi inilah ucapan orang-orang kafir yang menyesatkan yang disesatkan. Yang menyesatkan berkata kepada yang disesatkan, tak ada tukan selamat, ucapan selamat. Berkata mereka menjawab, bal antum la marhaban bikum, bahkan kalian yang tak ada ucapan selamat untuk kalian. Antum qaddamtumuhu lana, kalian membuat kami dimasukkan dalam neraka ini dengan sebab kesesatan yang akan sesatkan kami dengannya. Fabi'sal qarar, sungguh inilah seburuk-buruk tempat. Intinya mereka saling melaknat satu sama lain. La haula wala quwata illa billah. Ai sanantumuhu lana wa syara'tumuhu, kalian membuat jalan bagi kami sehingga kami ikuti, membuat syariat sehingga kami ikuti. Qalu rabbana, mereka berkata, wahai Tuhan kami, man qaddama lana hadza, yang telah membuat kami masuk ke dalam neraka ini gara-gara mengikuti mereka, fazidhu adzaban di'fan finnar, tambahlah bagi mereka azab yang berlipat ganda dalam api neraka. Subhanallah. Faqauluhum la marhaban bihim innahum sadun nar ay dakhiluha. Makna mereka sadun nar, mereka akan masuk ke dalam neraka, kama dakhalnaha. Sebagaimana kami masuk ke neraka, mereka pun masuk ke dalam neraka karena semua kita adalah ahli neraka. Wa muqasuna 'adzabaha kama nuqasihi. Sebagaimana kami merasakan azab neraka, mereka pun akan merasakan azab neraka. Fajabahumul atba, maka dijawablah oleh para pengikut. Wa qalu qalu bal antum la marhaban bikum, tetapi bahkan kalianlah yang tak ada untuk ucapan selamat. Antum qaddamtumuhu lana, kalian yang membuat kami maju ke tempat ini, ya, kami bertempat di tempat yang jelek ini, neraka ini. Allahu tabaraka taala alam. Wa fi dhamir, berapa sisa waktu? 2 menit lagi, ya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis manusia ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin, wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.